Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin thumma amma ba'du. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebuah kitab yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, yang mana barakallahu fikum kitab ini Allah memberikan sifat-sifat yang sangat mulia, yang mana dengan sifat-sifat tersebut kita bisa mengerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran tadi. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyatakan di dalam salah satu sabdanya, taraktukum syai'ain lan tadilu ba'dahuma, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian mau berpegang dengan dua hal tadi, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama kata Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah sunnati, bimbinganku. Al-Quran itu sendiri barakallahu fikum disebutkan di dalam ayat-ayatnya adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fih. Alif Lam Mim, kitab itu yaitu Al-Quran adalah sebuah kitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan tentang kebenaran berita yang ada di dalamnya, tidak ada keraguan tentang perintah yang diperintahkan kepada kita semua, tidak ada keraguan tentang larangan yang Allah larang untuk kita semua. Barakallahu fikum. Artinya sungguh apa yang kita pegangi tadi itu dari Al-Quran adalah sebuah kitab yang betul-betul benar adanya, tidak akan mungkin salah, tidak akan mungkin tidak tepat. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah sesuatu yang nyata dan benar. Nah barakallahu fikum, dikarenakan saking mulianya Al-Quran dan kitab tersebut juga adalah kitab pegangan kita, kita harus mengerti banyak hal tentang Al-Quran. Kita harus mengerti apa dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Al-Qur'an. Contoh barakallahu fikum, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Sifat dari Al-Qur'an adalah Al-'Azim. Kemudian barakallahu fikum, Allah menyatakan qaf wal Qur'anil Majid. Al-Qur'an disifati dengan Al-Majid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa Qur'an adalah mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu, sebuah kitab yang mubarak. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa kitab tersebut adalah yang dijadikan sebagai pengingat bagi umat manusia. Sifat-sifat Al-Quran ini memiliki hikmah yang luar biasa. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Usulut Tafsir, beliau menyebutkan makna dari sifat-sifat Al-Quran tadi. Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu Al-Azim, sebuah kitab yang sangat agung, sebuah kitab yang sangat mulia, Al-Majid. Apa hikmah daripada itu? Barakallahu fikum. Bukan cuma kita sebatas mengatakan, oh Al-Quran itu Azim, oh Al-Quran itu Al-Majid, oh Al-Quran itu Mubarak, oh Al-Quran itu adalah Karim. Bukan itu sebatas itu, barakallahu fikum. Namun di sini ada satu hal yang luar biasa. Kata Syekh Al-Taimin rahimahullah ta'ala, Qaf wal-Quranil Majid. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal-Quran al-Azim, menjelaskan bahwa man tamassaka bihi nalal uzmah wal majd wa sara lahu sulta ala ghairihi. Siapa yang mau berpegang dengan Al-Quran tadi yang bersifat azim, yang bersifat al-majid, dia akan menjadi sosok yang sangat agung dan dia akan menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi ternyata di balik sifat Al-Quran itu membawa orang yang memegangnya. Kalau kita mau betul-betul berpegang dengan Al-Quran, tamassak bihi, berpegang teguh dengan Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran kita jalankan, yang itu sebuah perintah kita amalkan, yang itu sebuah larangan kita tinggalkan, yang itu sebuah berita kita benarkan. Apa buah itu? Barakallahu fikum. Kita pun akan menjadi sosok yang azim, akan mulia, akan agung, menjadi sosok yang sulta ala ghairi, pemimpin bagi yang lainnya. Namun barakallahu fikum, kalau kita sudah mengaku sebagai seorang yang beragama Islam, yang mana Islam itu kitabnya adalah Al-Quran, tapi kita menyingkirkan Al-Quran, maka apa? Jangan berharap kita itu menjadi sosok yang mulia. Justru barakallahu fikum, kita akan menjadi manusia yang paling rendah, dikarenakan kita meninggalkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Qur'an itu adalah karim. Apa makna karim? Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa karim maknanya adalah khairun katsir. Kebaikan yang sangat melimpah. Kebaikan yang sangat melimpah. Oleh karena itu barakallahu fikum, dalam bahasa Arab orang dermawan itu dijuluki sebagai apa? Karim. Masya Allah, karimnya orang itu. Apa artinya? Begitu baiknya, begitu banyaknya kebaikan yang apa? Dia berikan. Nah, barakallahu fikum, ternyata memang Al-Quran itu penuh dengan kebaikan. Kita baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Berapa pahala barakallahu fikum? Kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu baru membacanya. Itu baru membacanya. Belum kita mendapatkan ta'thir dari Al-Quran tadi, pengaruh yang kuat dari Al-Quran tadi. Nanti kita akan bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang pengaruh, dampak positif bagi orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dia membaca Al-Quran. Al-Quran innahu laquranun karim. Kata Syekh Nafi'i rahimahullah taala, siapa saja yang mau menjalankan Al-Quran, siapa saja yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran, yatamassak bil Quran, maka dia akan menjadi sosok yang karim, orang yang betul-betul mendapatkan kebaikan yang sangat melimpah, menjadi sosok yang memiliki kebaikan yang luar biasa. Karena dia apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran tadi. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika barakallahu fikum beliau menyebutkan tentang sifat dari Al-Qur'an. Sifat dari dari Al-Quran. Allah menyatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadadu hadhihi imana. Bila mana diturunkan satu surat, maka ada dari orang yang mengatakan, coba siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Masih orang-orang munafik. Mereka bertanya, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau turun sebuah surat, siapa coba di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat tadi? Allah Subhanahu wa taala menjawab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya, wa ammal ladzina amanu fasadadhum imanan wa hum mustabsirun. Adapun orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, maka ketika turun sebuah ayat, turun sebuah surat, akan bertambah keimanan mereka dan mereka saling memberi kabar gembira kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Adapun orang yang dalam hatinya memiliki keraguan, penolakan terhadap Al-Qur'an, fazadathum rijzan ila rijzihim. Maka akan bertambah keraguan mereka dari keraguan sebelumnya. Akan bertambah penolakan mereka dari penolakan sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa matu wa hum kuffar wa hum kafirun." Dan mereka meninggal dalam kondisi sebagai hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan barakallahu fikum. Dikala kita berpegang dengan Al-Qur'an, maka pasti iman kita akan terus bertambah. Setiap kali kita membaca Al-Qur'an, memang konteksnya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bila mana Al-Qur'an ataupun surat itu turun, secara otomatis wahyu itu sudah tidak turun di zaman kita. Tidak turun penambahan surat, tidak turun penambahan wahyu, tidak turun penambahan ayat, barakallahu fikum. Terus apakah masih berfungsi ayat ini? Jawabannya pasti masih berfungsi. Bukankah barakallahu fikum kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah terkumpul di dalam apa? Mushaf ini. Tapi setiap kali kita membaca, seakan-akan kita baru membaca apa? Ayat itu. Seakan-akan kita baru mendengar ayat tadi. Seakan-akan barakallahu fikum bahwa itu baru, sesuatu yang baru-baru. Padahal Al-Qur'an itu turun kapan barakallahu fikum? 1400 tahun silam. Tapi ternyata barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika ayat itu turun. Katakan ketika seorang yang beriman dia membaca Al-Qur'an, maka akan bertambah keimanannya. Kita coba setiap kali kita membaca Al-Qur'an dalam kondisi sebagai sosok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sebagai sosok yang meyakini atas kebenaran Al-Qur'an, maka barakallahu fikum kita pasti akan bertambah keimanan kita terus satu demi satu. Oleh karena itu barakallahu fikum, dikala kita mengerti bahwa seorang insan yang hidup di dunia dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka tidak ada jalan kecuali apa? Berpegang dengan Al-Qur'an. Allah telah menyebutkan sifat dari Al-Qur'an. Innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Qur'an adalah apa? Sesuatu yang memiliki kebaikan yang luar biasa. Kenapa karim dikatakan dengan kasratul khair, banyaknya kebaikan? Banyak sekali yang menunjukkan bahwa namanya karim itu artinya adalah kebaikan yang sangat banyak. Salah satu contohnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman, pesan beliau, ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadan la ilaha illallah. Maka yang pertama kali harus engkau dakwahkan, engkau sampaikan kepada mereka adalah apa? La ilaha illallah. Kalau seandainya mereka sudah mentaatimu, sampaikan kepada mereka kewajiban selanjutnya, sampaikan kepada mereka kewajiban selanjutnya, kemudian sampaikan kepada mereka tentang apa? Zakat. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad? Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kalian, hati-hatilah engkau dari qara'im. Qara'im ini jamak dari karim. Amwalihim, harta mereka. Apa artinya? Yang paling banyak, yang paling bagus, yang paling istimewa dari harta mereka. Hati-hati, jangan engkau ambil. Ini barakallahu fikum, kata Syekh Nasai Marahimahullah, telah hadis ini sebagai dalil bahwa karim maknanya adalah kasratul khair atau khairun katsir, sebuah kebaikan yang sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita mengerti bahwa Al-Qur'an kondisinya demikian, maka barakallahu fikum kita harus mengerti adab-adabnya yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Tidak sembarangan kita barakallahu fikum di dalam bermuamalah dengan Al-Qur'an. Dalam bermuamalah dengan apa? Al-Qur'an tidak sembarangan, ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Ketika kita hendak membaca, ketika kita hendak memegang, barakallahu fikum, semua ada aturannya. Di dalam kitab Fiqhul Muyassar disebutkan kapan seorang insan itu disenangi untuk berwudu. Kapan seorang insan itu disenangi untuk berwudu? Salah satunya adalah ketika dia hendak membaca Al-Qur'an. Ketika dia hendak membaca Al-Qur'an. Kapan seorang insan wajib berwudu? Kalau tadi apa? Disenangi. Kemudian kapan seorang insan itu wajib berwudu? Di antaranya disebutkan di situ, ketika seorang insan dia hadas, dia tidak punya suci, atau barakallahu fikum dia belum berwudu, kemudian ingin memegang Al-Qur'an. Ingin memegang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Oleh karena itu di dalam kitab Fiqhul Muyassar disebutkan bahwa seorang insan yang dia tidak suci, kemudian dia hendak memegang Al-Qur'an. Memegang Al-Qur'an itu barakallahu fikum bukan memegang, ini mushaf ya. Kalau ini Al-Qur'an ini mushaf namanya. Al-Qur'annya itu barakallahu yang tertulis di dalamnya. Lembaran-lembaran. Ketika kita mau memegang Al-Qur'an, ini lembarannya. Kita hendak menyentuh huruf-huruf yang tertulis di dalam kertas tersebut, maka la yamassuhu illa tahir. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Tetapi ketika kita hendak membaca, kita tidak memegangnya, kita hanya sebatas ingin memajanya, maka barakallahu fikum disunahkan untuk dalam kondisi suci. Disunahkan dalam kondisi suci. Barakallahu fikum itu disebutkan di dalam kitab Mutahharah, dalam kitab Fiqhul Muyassar pada bab al-wudu, pada bab tentang apa? Wudu. Pada kitab Mutahharah dalam masalah berwudu. Kalau mau membaca Al-Quran disenangi untuk berwudu, tetapi kalau mau menyentuhnya diwajibkan untuk berwudu. Di situ perbedaannya. Di situ perbedaannya. Nah, artinya barakallahu fikum, ternyata para ulama betul-betul perhatikan masalah adab kita terhadap Al-Quran. Masalah adab kita terhadap Al-Quran. Begitu pula dalam membaca Al-Quran barakallahu fikum. Di dalam membaca Al-Quran kita harus mengerti. Kita harus mengerti bahwa tertibul Al-Quran, urutan-urutan Al-Quran, penyusunan Al-Quran memang ada di zaman siapa? Pengumpulan Al-Quran itu memang ada di zaman siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atas saran dari sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian dijalankan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Proses pengumpulan Al-Quran. Tetapi proses tertibnya di sini dua kali. Tertib di zaman Rasul dan penyusunan di zaman Rasul dan penyusunan di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Al-Quran itu memiliki susunan. Yang pertama, susunan kata demi kata. Kata demi kata. Alhamdu itu satu kata. Lillahi kata. Rabbi kata. Al-alamin kata. Ini susunan kata demi kata. Siapa yang menyusun ini barakallahu fikum? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyusunnya. Sehingga kata para ulama, haram bagi seorang merubah susunan kata-kata ini. Tiba-tiba dia membaca lillahi rabbil alamin alhamdu. Membaca apa? awal surat Al-Fatihah, lillahi rabbil alamin alhamdu, itu sesuatu yang haram hukumnya. Paham? Kenapa? Karena yang menyusun itu zat yang menurunkan wahyu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini susunan kata demi kata. Alif lam mim. Turunnya memang seperti itu. Enggak boleh kita ganti mim alif lam. Haram hukumnya. Kenapa? Yang menyusun Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi. Seperti itu adanya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Tidak boleh kita apa? Merubahnya. Ini susunan pertama. Kata demi kata. Yang kedua adalah tartibul ayah bil ayah. Ayat demi ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahmanirrahim. Yang ketiga, Maliki yaumiddin. Ini susunan-susunan ini seperti ini. Siapa yang menyusun? Barakallahu fikum. Siapa yang menyusun? Hah? Panjenengan itu kitabnya Al-Quran loh. Siapa yang menyusun? Abu Bakar atau Allah Subhanahu wa taala? Ayat demi ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Siapa? Boleh kita balik? Hah? Boleh kita balik? Kita baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Haram hukumnya. Bukan enggak boleh, haram. Kalau namanya enggak boleh itu terkadang makruh gitu kan. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena yang menyusun tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena menyusunnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika ayat seketika satu ayat turun, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dauha fi suratin tadhkuru kadza wa kadza. Letakkan surat ini, letakkan ayat ini pada surat yang menyebutkan ini dan ini dan ini. Artinya apa? Ayat demi ayat turunnya itu apa? Yang menyusunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Baqarah turun bukan dari alif lam mim sampai terakhir itu apa? Dalam satu tahun Al-Baqarah semua. Bukan barakallahu fikum. Bukan. Tapi dalam satu tahun itu barakallahu fikum turun ayat pada surat ini, turun ayat pada surat ini, turun ayat pada surat ini. Seperti barakallahu fikum. Sehingga yang meletakkan ayat demi ayat ke ini, ayat ini di sini, ayat ini di sini, bukan ijtihadnya para siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi siapa barakallahu fikum? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabat, letakkan di tempat ini. Letakkan di surat ini. Yang ketiga, tertib yang ada dalam Al-Quran itu apa? Surat demi surat. Siapa yang meletakkan ini barakallahu fikum, menyusunnya? Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang terakhir adalah apa? An-Nas. Apa artinya barakallahu fikum? Kalau tadi kita membaca ayat demi ayat, enggak boleh kita tukar-tukar. Harus seperti itu, urutannya seperti itu. Tetapi barakallahu fikum, kalau itu adalah surat demi surat, bolehkah setelah kita membaca Al-Fatihah kita membaca Alif Lam? Boleh tidak? Hah? Yakin? Yakin enggak ini? Setelah Al-Fatihah, susunannya Al-Fatihah kenapa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian kita langsung beralih ke langsung ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah selesai, kemudian langsung beralih ke An-Nisa. Boleh? Boleh? Yakin? Ini kita bicara kalamullah loh. Hah? Kita bicara kalamullah loh. Barakallahu fikum. Kalamullah itu enggak boleh sembarangan berbicaranya. Kita barakallahu fikum, di dalam kaidah belajar nahwu ya, itu ada namanya huruf zaidah. Huruf tambahan. Apa itu huruf tambahan? Huruf tambahan itu kalau diletakkan semakin sempurna, kalau diambil apa? Tidak mengurangi makna, tidak merubah makna. Nah, barakallahu itu ada dalam kalamul Arab, ada dalam bahasanya orang Arab. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam bahasa Al-Qur'an, maka huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an tidak bisa kita katakan sebagai huruf zaidah. Kenapa kita tidak katakan huruf zaidah? Kalau kita katakan sebagai huruf zaidah, huruf tambahan, berarti apa-apa kita buang, boleh enggak? Tidak akan berubah makna. Tidak akan berubah makna. Kaidahnya barakallahu fikum, contoh bahwa yang namanya ma, huruf ma setelah apa? Huruf idza itu adalah zaidah, adalah tambahan. Dalam syair yang menyebutkan masalah nahwu, ya taliban khudz faidah ma ba'da idza zaidah. Wahai para penuntut ilmu, ambillah satu kaidah bahwa huruf ma setelah kata idza itu bermakna itu adalah ma yang zaidah. Zaidah itu tambahan. Tambahan itu apa? Dibuang enggak masalah, ditaruh juga apa? Enggak masalah. Tetapi kalau sudah ada dalam Al-Qur'an tidak kita katakan sebagai zaidah. Contohnya Allah mengatakan hatta idza ma ja'uha. Hatta idza. Idza ma. Apa itu ma? Dalam bahasa Arab itu teorinya adalah zaidah. Tetapi kalau sudah dalam Al-Qur'an enggak boleh dikatakan zaidah. Berarti benar-benar enggak boleh sembarangan ini. Bicara masalah apa? Al-Qur'an. Nah, sekarang barakallahu fikum. Susunan surat demi surat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Siapa yang menyusunnya? Siapa menyusunnya? Allah Subhanahu wa taala ataukah para sahabat? Hah? Siapa? Baik, barakallahu, yang menyusun itu atas ijtihadnya para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka para sahabat yang menyusun. Letakkan pada yang pertama Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah dijuluki sebagai apa? Umul Kitab. Letakkan yang pertama. Letakkan setelahnya Al-Baqarah, setelahnya Ali Imran, setelahnya An-Nisa. Nah, barakallahu fikum, kalau kita membaca setelah Al-Fatihah langsung An-Nisa, apakah kita berdosa? Jawabnya tidak berdosa. Diperbolehkan. Tetapi kalau kita membaliknya dalam ayat, Alhamdulillahirrabbilalamin, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim, dosa. Ahum. Tapi setelah kita membaca, Waladhalin, amin, langsung masuk surat Ali Imran. Alif lam ra. Tidak apa? Tidak masalah. Tidaklah masalah, tidak berdosa. Yang seperti itu diperbolehkan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca urutan-urutan ayat apa? Tidak Al-Baqarah apa kemudian Ali Imran, An-Nisa. Tapi Al-Baqarah, An-Nisa kemudian apa? Ali Imran. Barakallahu fikum. Betul-betul ada aturannya. Betul-betul ada aturannya. Nah, kita barakallahu fikum, kita sebagai sosok yang beragama Islam, yang pegangan kita itu apa? Al-Quran. Harus betul-betul mengerti. Harus betul-betul mengerti. Kalau kita ingin menjadi sosok yang mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin menjadi sosok yang karim, mendapatkan kebaikan yang melimpah, kalau kita ingin menjadi sosok yang mulia, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berpegang dengan Al-Quran, maka kita harus betul-betul mengerti tentang apa itu Al-Quran. Tentang apa itu Al-Quran. Berapa banyak barakallahu fikum umat manusia, dia menghafal Al-Quran namun tidak mengerti apa itu Al-Quran. Berapa banyak barakallahu fikum, dia sudah memahami Al-Quran namun justru dia semakin kufur, semakin ingkar terhadap apa? Al-Quran. Padahal Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab yang sangat agung, sebagai kitab yang sangat mulia, yang pastinya ketika orang berpegang dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Barakallahu fikum. Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, ada maki, ada madani. Ya, apa itu maki? Ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Madani, ayat yang turun setelah hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kita mengerti Al-Quran itu ada sababi, ada ibtidai. Ayat jangan lakukan turun tanpa sebab, Allah langsung menurunkan. Atau alat yang, atau surat ataupun ayat yang turun karena sebab-sebab kejadian. Kemudian diturunkan apa? Al-Quran. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini punya sebab turunnya. Apa sebabnya? Kematian Rasul alaihi assalatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud. Apa sebabnya? Antum tahu apa sebabnya Allah menurunkan surat ini? Dikarenakan orang-orang musyrikin meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk beribadah kepada sesembahan mereka. Wahai Muhammad, beribadahlah kepada Tuhan kami 1 tahun, maka nanti kami akan beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun. Permintaannya seperti itu. Langsung Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan kepada siapa? Orang-orang kafir. "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. "Wala antum a'abiduna ma a'bud." Kalian juga tidak akan beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Di dalam ayat ini barakallahu fikum disebutkan bahwa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan beribadah kepada siapa? Sesembahannya orang-orang kafir. Bahkan 2 kalimat yang semakna diulangi di dalam ayat tersebut, di dalam surat tersebut. Ini menunjukkan benar-benar tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Tidak akan mungkin Rasul alaihi salatu wasallam melakukannya. Menegaskan kepada siapa? Orang-orang kafir. Ini sababi. Ayat-ayat yang turun karena sebab-sebab. Kalau kita mengerti sebab-sebabnya barakallahu, kita akan semakin apa? Semakin tenang, semakin yakin, semakin barakallahu fikum percaya dengan apa? Al-Quran tersebut. Semakin mudah untuk menghayatinya. Oh, ayat ini seperti ini. Oh, ayat ini. Oh, ayat ini. Barakallahu fikum. Satu hal yang menjadi pegangan bagi kita bila kita ingin mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, sebagaimana Al-Quran dijuluki sebagai Karim, kitab yang penuh dengan kebaikan. Bila kita ingin mendapatkan kebaikan yang tercantum, yang terkandung dalam Al-Quran, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya menyebutkan siapakah orang-orang yang bisa mengambil kebaikan-kebaikan tadi, bahwa mereka adalah liulil albab, orang-orang yang memiliki hati. Orang-orang yang memiliki hati. Orang-orang yang memiliki hati lah barakallahu fikum, mereka yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Qur'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, sucikan hati kita. Jikalau kita hendak membaca Al-Qur'an, caranya yang pertama adalah mari kita bersuci, berwudu. Kalau seandainya bah kita hanya memiliki hadas kecil, kita mandi. Kalau saatnya kita memiliki hadas kita kondisikan tubuh kita dalam kondisi suci terlebih dahulu. Dalam kondisi suci terlebih dahulu. Setelah itu barakallahu fikum, dikala kita membaca Al-Quran, kita hayati maknanya kata demi kata, ayat demi ayat yang kemudian kita masukkan ke dalam hati kita. Maka niscaya barakallahu fikum, kita betul-betul akan mendapatkan hati yang suci, yang dengannya kita akan mengambil faedah dari Al-Quran. Rasulullah SAW menceritakan di sana ada orang-orang yang masya Allah membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidak sampai ke dalam hatinya. Al-Quran hanya sampai pada apa? Tenggorokannya saja. Akankah kita menjadi orang-orang seperti itu? Waliyatubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, beradablah dengan Al-Qur'an dengan adab-adab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para ulama. Kita barakallahu fikum, ini misalnya Al-Qur'an ya, misalnya Al-Qur'an. Tidak diperkenankan kita meletakkan Al-Qur'an sembarang. Kita baca Al-Qur'an barakallahu fikum, ini lantai kita letakkan di sini. Ya, kemudian kita baca. Itu namanya ihanah, penghinaan terhadap Al-Quran. Al-Quran itu adalah syiar dari syiar Islam. Waman yu'adzim syair Allah fa'innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, karena ini adalah dari bentuk ketakwaan hati. Sehingga para ulama tidak sembarangan dalam apa? Memegang. Tapi juga enggak boleh berlebihan. tidak boleh apa berlebihan terhadap apa? Al-Quran. Ada aturan-aturannya yang dengannya barakallahu fikum kita betul-betul akan menjadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk disebutkanlah Allah di dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa barakallahu fikum? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mau beriman dengan perkara ghaib, mau menegakkan salat dan mau bersedekah dengan harta yang dia yang Allah rezekikan kepadanya. Itu sifat orang yang beriman. Itu sifatnya orang-orang yang beriman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang betul-betul yakin dengan hari akhir. Orang-orang seperti ini barakallahu yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam hidupnya. Kalau dia tidak beriman dengan Allah, dia tidak beriman dengan perkara ghaib, dia tidak menegakkan salat, dia tidak mau bersedekah, dia tidak yakin dengan perkara hari akhir, tidak akan mungkin mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Kalau 4 sifat ini atau 5 sifat ini telah kita miliki barakallahu fikum, semangat, semangat dan semangat terus tambah, lengkapi dan lengkapi, niscaya kita akan menjadi hamba yang disebut oleh Allah sebagai al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua dalam surganya. Menjauhkan kita semua dari nerakanya. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.